Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, meredakan syiar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Materi pengantar kita dalam kesempatan malam hari ini adalah tema tentang masalah masa iddah atau masa tunggu. Ya, masih melanjutkan kajian dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Disampaikan di matan Manhajus Salikin, al-iddatu yang disebut dengan masa iddah adalah tarabbusuman faraqaha zaujuha, masa tunggu seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Bimautin, ditinggal mati, autolakin, atau mendapatkan talak dari suaminya. Falmufaraqatu bilmauti, dan jika perpisahan itu karena kematian, idza mata anha, jika suami meninggalkan istri, meninggal dunia meninggalkan istri, maka tak taddu ala kulli halin, maka istri menjalani masa iddah apapun kondisinya. Fa in kanat hamila, jika suami meninggal dunia dalam keadaan istri hamil, fa iddatuha wa da'uha jami'a ma fi bataniha, maka masa iddahnya itu berakhir dengan melahirkan semua yang ada di perutnya. Menimbang firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat yang keempat, wa ulatul ahmali ajalahunna ayadna hamlahun, dan wanita-wanita yang hamil, maka batas akhir masa tunggunya adalah sampai melahirkan. Dan ayat ini bersifat umum, baik wanita tersebut berpisah bimautin karena ditinggal mati, atau perpisahan hidup yaitu perceraian. Ya, demikian isi atau kemudian terjemah dari matan Manhajus Salikin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka masa tunggu setelah ditinggal mati atau dicerai oleh suami disebut dengan sebutan iddah, yang dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata adad yang artinya bilangan. Karena dalam masa iddah ini ada bilangan yang harus dihitung untuk diketahui telah selesainya masa tunggu. Sedangkan secara syariat, tadi telah kita baca di matan Manhajus Salikin, bahasanya masa iddah adalah masa tunggu seorang wanita yang ditinggal mati, yang ditinggal oleh suaminya, boleh jadi ditinggal mati atau diceraikan. Dan Al-Quran serta hadis Nabi SAW menunjukkan wajibnya menjalani masa iddah. Dan hal ini secara global disepakati oleh para ulama. Nah, perpisahan antara seorang istri dengan suaminya itu ada dua macam, perpisahan hidup dan perpisahan mati. Maka yang pertama, perpisahan hidup, perpisahan mati. Maka jika seorang istri itu ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib menjalani masa iddah, dan ini berlaku untuk semua istri tanpa rincian. Baik istri tersebut setelah akad nikah sudah dikumpuli, atau baru akad nikah dan belum disetubuhi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-234, walladzina yatawaffawna minkum mayadharuna aswaja, dan para suami yang wafat di antara kalian dan dalam keadaan meninggalkan istri, maka istri wajib menjalani masa tunggu. Demikian juga ada kasus di masa sahabat Nabi yang dijumpai oleh sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ditanya tentang kasus ada seorang laki-laki menikah Kemudian saat akad nikah belum ditetapkan besaran mahar untuk istrinya. Kemudian baru akad nikah, belum kumpul, belum disetubui, si suami ini meninggal dunia. Karena perlu diketahui budaya orang Arab, ada jeda antara akad nikah sampai acara kumpul ketemu suami istri. Ya, boleh jadi seminggu misalnya. Nah, di rentang waktu ini, si laki-laki malah meninggal dunia. Maka fatwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya tentang masalah ini, beliau katakan, istri tersebut mendapatkan mahar semisal mahar istri-istri yang lainnya. Nampaknya ini istri yang ketiga atau istri yang keempat. Maka maharnya, karena tadi belum ditentukan besaran maharnya, ya, ngikuti mahar istri pertama dan atau istri kedua. Ya, kemudian, ya, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Kemudian wanita ini, meskipun belum dikumpuli oleh suaminya, wajib menjalani masa iddah. Dan karena dia meninggal dunia dalam keadaan statusnya istri, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan dari harta suaminya. Mendengar uraian fatwa Ibnu Mas'ud ini, berdirilah salah satu sahabat, Ma'qil ibn Sinan al-Ashja'i, dan menyatakan bahasanya, dulu Rasulullah SAW telah menjumpai kasus semacam ini yang dialami oleh seorang bernama Birwa binti Washiq radallahu anha. Lantas Nabi memberikan jawaban sama persis bagaimana jawaban muwahai Ibnu Mas'ud. Maka sahabat Abdullah ibn Mas'ud radallahu anhu gembira luar biasa karena ternyata ijtihadnya tanpa diketahui ternyata mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jika ditinggal mati wajib menjalani masa iddah, baik sudah pernah disetubui oleh suami yang meninggal ataukah belum, ini adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Karena seorang wanita itu berstatus istri cukup dengan semata-mata selesainya akad nikah dan sahnya akad nikah. Itu sudah langsung dapat label istri. Tidak disyaratkan harus sudah pernah kumpul, sudah pernah ada hubungan badan, tidak disyaratkan untuk berstatus sebagai istri. Oleh karena itu cukup dengan akad nikah yang telah selesai dilaksanakan dan sah. Maka dia memiliki kewajiban sebagai seorang istri untuk menjalani masa iddah dan memiliki hak sebagai seorang istri, yaitu mendapatkan bagian warisan. Kemudian bapak dan ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, sedang posisi hamil, suaminya meninggal dunia. Maka jika dalam kondisi hamil, ditinggal mati dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan janinnya. Meskipun melahirkan tersebut cuma beberapa saat setelah kematian. Jadi 1 jam setelah suaminya meninggal dunia, lahiran. Ya sudah selesai masa iddahnya. Dan selesai dengan keluarnya semua yang ada di perutnya. Maka jika baru sebagian badan, belum selesai masa iddah. Atau jika di perut itu kembar ada 2, kemudian yang keluar baru 1, maka masa iddah belum selesai sampai semuanya keluar. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat yang keempat. Dan surat At-Talaq ayat yang keempat itu bersifat umum untuk orang yang ditinggal bersifat umum untuk semua wanita yang hamil, kemudian berpisah dengan suaminya, baik dalam bentuk ditinggal mati ataupun diceraikan. Dan di masa Nabi ada kasus seorang sahabiah namanya Subai'ah bintil Haris al-Aslamiyah. Dia ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Sa'ad ibn Khawlah. Dan ketika suaminya meninggal dunia, dia dalam kondisi hamil. Maka Subai'ah ini bertanya kepada Nabi tentang kasus ini, yaitu kapankah masa iddahnya berakhir. Kata Subai'ah, fa'aftani bi'ani qad halaltu hina wada'tu hamli, Maka Nabi memberikan fatwa kepada aku bahwasanya ketika aku melahirkan maka aku telah halal untuk menikah lagi. Dan Nabi perintahkan padaku, bolehkan pada membolehkanku untuk menikah lagi jika aku berkeinginan setelah selesai melahirkan. Nah, ya tadi masa iddah selesai dengan melahirkan. Nah, tolak ukur melahirkannya kapan? Gimana kalau aborsi? Gimana kalau prematur sebelum saatnya sudah lahir? Ya, maka sebagaimana kita ketahui ada sejumlah fase yang dilalui oleh janin. Ya, secara global ada 3 fase. Pertama adalah fase nutfah, yaitu air suami bercampur dengan air istri. Ya, nutfah itu aslinya dalam bahasa Arab maknanya adalah al-ma'ul qalil, air sedikit. Kemudian fase yang kedua alaqah, itu darah yang menggumpal, yang membeku. Kemudian yang ketiga adalah mudghah, yaitu kumpulan daging, eratan daging. Ya, wa fi bidayatiha, dan di awal posisi mudghah, maka sudah ada rupa. Sudah ada rupa dari janin, namun tidak terlihat oleh mata telanjang. Dan nanti akan terbentuklah rupa manusia. Dan nutfah itu 40 hari, kemudian alaqah itu 40 hari, kemudian mudghah itu 40 hari. Setelah itu ditiupkan ruh. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Nah, maka melahirkan yang mana yang menyebabkan masa iddah selesai? Maka berarti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, keluar dari perutnya itu masih statusnya nutfah. Maka kalau statusnya masih nutfah, maka masa iddah belum berakhir. Karena keluarnya nutfah itu tidak memiliki dampak hukum bi ijma'i ahli ilmi, dengan sepakat para ulama. Karena tidaklah janin itu betul-betul terbentuk kecuali setelah rupanya itu sudah ada. Sehingga ketika keluar itu masih statusnya nutfah, maka masa iddah wanita ini ya 3 kali haid kalau itu ditalak, 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati. Kemudian yang kedua, keluar masih dalam bentuk alaqah. Maka kalau keluar masih dalam bentuk alaqah, itu tidak tergolong, masa iddah belum berakhir. Karena itu bukan hamil. Karena alaqah itu cuma potongan daging. Kemudian yang ketiga, mudghah. Maka jika yang keluar adalah mudghah, sudah ada gambaran fisik manusia, maka wanita ini telah keluar dari masa iddah. Karena mudghah itu statusnya adalah janin. Ibnu Mufli Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyampaikan, fatanqadi bihi al-iddatu ijma'a. Jika keluar dalam status mudghah, maka masa iddah telah berakhir dengan sepakat ulama, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mungdir. Li'annahu ulima annahu hamlun. Kalau itu keluar dalam bentuk mudghah, maka bisa diketahui dan diyakini ini janin. Sehingga masuk ke dalam dalil yang bersifat umum, kalau ada janin, maka masa iddah selesai setelah janinnya keluar. Sehingga kata Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala, masa iddah untuk wanita hamil itu berakhir paling cepat manakala dia melahirkan setelah 40 hari kehamilan. Nah, setelah 80 hari kehamilan. 80 hari itu ngitungnya dari mana? Mungdu amkanahu wa ta'uha. sejak memungkinkan bagi suami untuk mengumpul istrinya, artinya sejak suci, kemudian hubungan biologis pertama setelah suci, ya, kemudian nanti setelah itu ternyata gak haid-haid lagi karena hamil, maka diingat-ingat, ini ternyata bulan kedua gak haid, pakai positif test, positif. Nah, ngitungnya dari mana 80 itu? Dari hubungan biologis pertama kali yang terjadi setelah haid selesai. Kata Ibnu Qudamah, maka masa iddah tidak berakhir bima duna mudghah, kalau fasenya itu belum mudghah, sehingga fawajabah, maka wajib, ini baru dikatakan selesai masa iddahnya setelah 80 hari kehamilan. Ya, jadi gimana 80 hari kehamilan itu dihitung oleh para ulama? Ulama fikih, anal fuqaha ayahsibuna muddata hamli min awwali wata'in ba'da tuhri. Para ulama fikih menghitung jangka waktu hamil itu dari hubungan biologis yang pertama ba'da tuhri, setelah suci, yaitu suci dari haid. Kemudian yang rincian yang keempat, jadi keluar dalam keadaan nutfah, kemudian alaqah, mudghah, kemudian yang keempat keluar dalam keadaan tabinu bihi khalqu insanin, telah jelas padanya fisik manusia, ada wajah, kepala, tangan dan kaki, baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia, maka masa iddah berakhir dengan hal ini dengan sepakat ulama. Karena ini adalah hamil, qad wada'athu, yang telah menjalani, ini janin yang telah lahir. Maka termasuk dalam ayat yang bersifat umum dalam masalah ini. Kemudian, sekalian kita selesaikan masalah masa iddah. Masa iddah, karena nanti tinggal mati. Wa ilam takun hamila, maka jika ditinggal mati tidak dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini pakai perhitungan rembulan, bukan pakai perhitungan syamsiah. Sehingga kapan masa iddah berakhir? Masa iddah berakhir dengan tibanya malam 11. Jadi setelah genap 4 bulan, berarti masuk bulan kelima. 4 bulan kelima, malam pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Begitu maghrib, tanggal 10, masuk malam 11, nah itu, selesai masa iddah. Nanti habis maghrib, kemudian akad nikah, boleh. Karena masa iddah berakhir dengan tenggelamnya matahari, dengan tibanya malam 11. Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama, masa iddah wanita yang ditinggal mati dalam keadaan tidak hamil adalah 4 bulan 10 hari. Ini sepakat para ulama, baik istri tersebut sudah dikumpuli ataukah belum dikumpuli. Dasarkan ayat dan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kasus Birwa binti Wathiq yang belum meninggal, suaminya meninggal dunia dalam keadaan dia belum dikumpuli. Ya, demikian pembahasan tentang masalah, sedikit tentang masalah masa iddah, tepatnya masa iddah untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Mas Saifuddin. Baik Ustaz, kami ucapkan jazakallah khairan atas penyampaian materinya pada kesempatan kali ini. Dan kepada sobat muslim semua yang ingin mengirimkan pertanyaan, kita sudah berada dalam acara interaktif atau tanya jawab. Kepada para sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan via SMS ataupun chat WhatsApp di nomor 0823 2727 5333. Sekali lagi kepada sobat muslim semua yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirim melalui chat WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, ini kita langsung bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya Ustaz, kalau suami ingin berpoligami tapi istri tidak setuju dan istri meminta cerai, bagaimana ya Ustaz? Sedangkan posisi suami sudah siap untuk berpoligami. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, maka ada nasihat untuk suami dan ada saran untuk istri. Nasihat untuk suami, ketika seorang laki-laki ingin berpoligami, tujuan semestinya adalah ingin membangun dua istana, dua rumah, dan bukan membangun rumah baru dengan merobohkan rumah lama. Oleh karena itu, ya, semestinya berupaya untuk memberikan edukasi, pemahaman pada istri yang pertama tentang maksud baik dari suami untuk berpoligami, sehingga tujuan dan maksud dari suami ini ingin membangun dua istana, ingin membangun dua rumah, itu ingin menjadi pemimpin di dua rumah, itu tujuan dan maksudnya terwujud. Dan jangan sampai terjadi sebagaimana kata orang, menyelamatkan janda dengan menjandakan istri sendiri. Oke, itu nasihat untuk suami. Kemudian yang kedua, saran untuk istri, perlu diketahui bahasanya meminta cerai tanpa alasan yang kuat itu satu hal yang nilainya dosa besar. Dan itu cukup dengan minta, meskipun ternyata permintaan tidak dikabulkan. Ceraikan aku mas, gitu. Cukup dengan itu, jika ini tanpa alasan yang kuat, ya, maka ini dosa besar. Cukup dengan mengatakan, ya, kalau jenengan poligami, saya mundur saja. Maksudnya, saya minta cerai. Cukup dengan kalimat ini, cukup dengan chat ini, wanita ini telah melakukan dosa besar. Ya, meskipun chatnya tidak ditanggapi, permintaannya tidak dikabulkan oleh suaminya. Dia telah melakukan dosa besar, ya, jika itu tanpa alasan. Dan Nabi SAW menyampaikan, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang minta cerai tanpa alasan, ya, itu adalah wanita yang Nabi katakan wanita munafik. Wanita yang ada pada dirinya sifat kemunafikan. Karena di antara sifat orang munafik adalah tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini wanita yang minta cerai karena tanpa alasan yang kuat, maka semata-mata alasannya karena suaminya mau berpoligami, maka ada pada dirinya sikap tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semata-mata suami berpoligami, maka minta cerai satu hal yang hukumnya haram. Ya, minta cerai itu bisa diperbolehkan manakala suami terbukti tidak bisa menjalankan fikih poligami dengan baik. Ya, hak-hak dalam hal ini istri pertama itu terlantar dan dipenuhi. Atau maka ketika itu barulah kemudian seorang istri punya hak untuk minta cerai. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pasangan suami istri mau campur atau jima, berdoa terlebih dahulu supaya jin atau setan tidak ikut campur. Pertanyaannya, bagaimana cara jin ikut campur dalam jimat tersebut, Ustaz? Syukron jazakumullahu khairan. Tafadhal, Ustaz. Wallahu a'lam, bentuknya adalah ikut dalam kegiatan hubungan biologis tersebut. Nah. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, afan Ustaz, izin bertanya. Saya dititipi uang oleh suami saya, uang bulanan, yang kurang dari keperluan sehari-hari. Saya diberi amanah atau tugas untuk memegang uang keluarga sepenuhnya. Akan tetapi suami mematok uang belanja sekian rupiah, di mana uang tersebut sebenarnya kurang untuk keperluan sehari-hari. Dan saya sudah bicara ke suami saya, tapi ia tidak percaya, bahkan cenderung pelit. Apakah boleh saya mengambil uang lebih demi memenuhi kebutuhan? Tolong diulangi, Mas. Tadi putus lagi. Oh, okay. Ya, Ustaz. Saya ulangi lagi. Bismillah, afan Ustaz, izin bertanya. Saya dititipi uang oleh suami saya, uang bulanan, yang kurang dari keperluan sehari-hari. Saya diberi amanah atau tugas untuk memegang uang keluarga sepenuhnya. Akan tetapi, suami mematok uang belanja sekian rupiah, di mana uang tersebut sebenarnya kurang untuk keperluan sehari-hari. Dan saya sudah bicara ke suami saya, tapi ia tidak percaya, bahkan cenderung pelit. Apakah boleh saya mengambil uang lebih demi memenuhi kebutuhan? Penanya menyampaikan bahasanya dia memegang semua uang suami. Namun suami membatasi nanti untuk uang belanja hanya sekian. Padahal realita di lapangan tidak cukup. Apakah kemudian boleh ngambil lebih untuk supaya cukup? Jawabannya boleh. Nah. Baik, Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika saat mandi junub setelah wudu tidak sengaja menyentuh kemaluan? Apakah harus wudu lagi? Ya, setelah mandi junub kemudian menyentuh kemaluan, maka untuk sholat wajib wudu lagi karena wudunya batal menurut pendapat yang paling kuat. Nah. Syukran Ustaz jawabannya. Kembali Ibu ingatkan kepada seluruh sobat muslim semua bahwasanya kita dalam fase atau dalam sesi tanya jawab. Jadi kepada sobat muslim semua bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0823-2727-5333. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan kembali yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1995, suami istri ada uang untuk naik haji. Tetapi orang tua suami memaksa bapak ibu suami yang pergi haji, sementara sampai sekarang kami suami istri belum pergi naik haji karena dana yang belum cukup. Apakah sah haji bapak ibu suami? Jazakallah khairan, Ustaz. Maka bapak dan ibu dalam hal ini pergi haji dengan menggunakan uang anaknya. Kalau tentang keabsahan haji mereka berdua, maka insya Allah sah. Ya, cuma sebenarnya mereka tidak wajib. Sebenarnya mereka tidak wajib pergi haji. Karena yang wajib pergi haji adalah orang yang punya kemampuan fisik dan finansial. Dan mereka tidak punya kemampuan finansial. Maka semestinya ketika seorang itu punya kemampuan fisik dan finansial, maka tidaklah dia gunakan untuk dia sendiri terlebih dahulu yang berhaji. Setelah itu baru kalau mau menghajikan orang tua, menghajikan mertua, atau menghajikan kerabat. Namun, ya, si pemilik harta yang punya kemampuan finansial itu terlebih dahulu yang menjalani atau menjalankan ibadah haji. Nah, demikian semestinya. Dan sebenarnya tentang semestinya tentang seorang anak itu punya duit berapa, itu kan rahasia anak. Dia punya tabungan berapa, itu kan rahasia anak. Ya, orang tuanya pada dasarnya tidak tahu kecuali jika diberitahu. Ya, diberitahu setelah itu kemudian ngotot, minta dan maksa untuk dihajikan. Itu yang terjadi. Maka di sini ada titik kesalahan dari si anak. Karena dia tidak harus menceritakan berapa uang tabungan yang dia miliki. Ya, ketika dia ini berlimpah harta, bisa untuk haji, kemudian apalagi bahkan berdua dengan istri, sudah langsung daftarkan. Ya, nanti cerita kepada orang tua setelah dalam kondisi mau berangkat. Nah, saya sama istri sudah daftar haji, Pak. Insya Allah nanti bulan depan atau bulan depannya lagi kita mau berangkat, mau doa restu. Ya, semestinya lebih tepat sikap semacam ini. Nah. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, saya seorang tenaga kesehatan. Ingin menikah dan memilih perempuan yang menurut saya menarik dipandang. Akan tetapi dalam masalah agama masih pas-pasan. Dan sepertinya belum mengenal sunnah serta profesinya tenaga kesehatan juga. Mohon nasihatnya Ustaz sebelum saya melangkah. Jazakallah khairan. Ya, jika sudah terlanjur jatuh cinta di pandangan pertama karena sama-sama teman kerja, ya, dan bolak-balik cinta itu tambah bersemi karena setiap hari karena bertemu setiap hari, ya, maka silahkan Anda nikahi wanita yang menarik di pandangan Anda tersebut. Namun pesan utama saya, ya, wanita semacam yang disampaikan dalam teks pertanyaan tadi satu hal yang tidak mengapa, manakala ya yang pertama sudah tutup aurat dengan cukup rapi, cukup baik, kemudian yang kedua dia punya karakter penurut. Ya, kalau dia mantan aktivis demo, nah itu mungkin perlu dipertimbangkan. Gitu. Ya, mungkin perlu dipertimbangkan. Gitu. Nah, kalau diketahui dia wanita penurut, ya tidak banyak, bukan ngeyelan berdasarkan informasi kawan-kawannya atau tetangganya atau orang yang kenal dengan dirinya, ya, sehingga dan dia punya karakter, dia punya konsep bahasanya, saya nanti sebagai seorang istri saya akan patuh kepada suami karena suami adalah imam saya dan saya makmum, saya akan jadi makmum yang baik, itu cita-cita saya dan itu visi misi hidup saya. Ya, maka silakan menikah dengan wanita tersebut, apalagi yang sudah terlanjur menarik di pandangan mata. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'aralil mutahabaini menanikahi. Maka tidaklah aku lihat bagi dua orang yang saling mencintai solusi yang tepat kecuali menikah. Nah. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana jika suami hampir selalu tidur sendirian karena anak-anak selalu minta saya temankan dan bacakan buku sebelum tidur malam? Lalu bagaimana cara baik menolak suami yang ingin mencumbu di depan anak-anak? Tafadhal Ustaz. Ya, maka upayakan untuk suami jangan terlalu sering tidur sendirian. Jadi setelah menidurkan anak-anak, maka hendaknya istri ini kemudian nyusul ke tempatnya suami, temani suami. Ya, itu semestinya demikian. Atau minta tolong kepada suami, karena sering kali kalau menidurkan anak-anak ikut tidur, ngomong ke suami, mas nanti kalau anak-anak sudah tidur dan saya ikut tertidur, tolong bangunkan ya. Jadi pesan kepesan pada suami untuk demikian. Bahkan kalau perlu kemudian agak ngambek kalau ternyata suami lupa untuk bangunkan. Ya, bangun-bangun sudah subuh, ya, belum dibangunkan oleh suami sehingga belum pindah ke tempat suami. Kemudian yang kedua, ya, komunikasi dengan suami, sampaikan bahasanya ya, mencumbu istri kemudian di depan anak-anak, nanti khawatir itu masuk ke memorinya, ya, nanti kemudian itu mempengaruhi psikologinya. Ya, tolonglah kemudian kalau mau ya dekat-dekat dalam tanda kutip, ya, bentuknya mencium atau yang lainnya, ya itu dalam keadaan tidak ada anak-anak. Atau dibatasi, ya sekedar bentuk sayang, memeluk, mencium pipi di depan anak-anak tidak masalah. Tapi kalau lebih dari itu, mencium bibir misalnya di depan anak-anak, ya satu hal yang tidak tepat dilakukan. Jadi intinya komunikasi antara suami dan istri. Hendaknya sama-sama menyadari pentingnya menjaga kejiwaan dan psikologi anak sampai dewasanya. Dan itu dimulai dari apa yang dilihat dan disaksikan oleh anak di masa kecilnya. Nah. Baik Ustaz, syukran atas pertanyaan jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang anak ketika ibunya ini sedang sakit keras dan sedang dirawat, sedangkan kedua anaknya berada di luar kota semuanya dan tidak bisa ditinggalkan karena pekerjaan dan sedang di masa COVID-19. Mohon nasihatnya Ustadz. Kalau tidak ada yang merawat merawat ibunya, maka dua-duanya anak durhaka. Ini ibunya sendirian, jatuh sakit, tidak ada yang rawat. Yeah. Maka silakan pilih-pilih antara pekerjaan ataukah status sebagai anak durhaka. Timbang baik-baik. Apa? Yeah. Dan sadari bahasanya, dunia sehebat apapun, dan jika kemudian tidak mendapatkan ridho orang tua, ridho ibu, bahkan kemudian durhaka, itu semua tidak ada nilainya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, saya diangkat sebagai anak angkat yang tidak resmi tercatat dan alhamdulillah di sini saya dikuliahkan. Tapi qadarullah ibu angkat saya ini sudah berumur dan kadang tidak bisa ditinggalkan sendirian. Dan akhirnya saya harus berkorban untuk menjaganya. Saya sudah hampir 4 tahun tidak pulang kampung di Sumatera dan belum ketemu orang tua lagi selama 4 tahun, hanya lewat telepon saja. Apa yang harus saya lakukan Ustadz ketika saya meminta izin pulang tapi tidak pernah diizinkan oleh ibu angkat saya? Sedangkan saya sudah rindu dan ingin pulang ke rumah meskipun sebentar. Mohon solusinya Ustadz. Ya, jika levelnya itu sampai orang tua meminta untuk pulang, ya, maka silakan pulang. Meskipun dilarang sama ibu angkat, ya, dia tidak punya hak untuk sampai karena diminta pulang, ya, artinya bukan hanya sisi anak yang kangen, ya, namun orang tua kangen dan ingin lihat anaknya, ya, maka ketika ibu angkat ini melarang, maka dia melarang penanya untuk melakukan sesuatu hal yang hukumnya wajib. Dan tidak ada ketaatan kepada makhluk jika untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memenuhi panggilan orang tua kandung. La ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengambil stiker dari aplikasi kartu seluler yang bisa ditukar poin Ustadz? Poin tersebut bisa ditukar kuota. Jika langsung mendapat bonus koin tanpa tukar stiker, bagaimana hukumnya? Jazakumullahu khairan. Gimana mas, tolong diulangi pertanyaannya. Bagaimana hukum mengambil stiker dari aplikasi kartu seluler yang bisa ditukar poin, Ustaz? Poin tersebut bisa ditukar kuota. Jika langsung dapat bonus koin tanpa tukar stiker, bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya tidak punya gambaran detail tentang apa yang ditanyakan, stiker ini apa maksudnya. Tadi ada istilah stiker, ada istilah koin, kemudian ada istilah apa tadi, bisa kuota. Maka ini perlu uraian lebih lanjut. Tapi ini Mas Saifullah, ini diutamakan tentang masalah keluarga ya, bukan masalah muamalah. Kalau seandainya nanti ada waktu, baru kemudian bisa ditanyakan di akhir acara atau sebelum tutup. Nah. Baik Ustaz, kami ucapkan jazakallah khair atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa betul istri yang taat pada suami yang seperti ini dalam tanda kurung tidak melaksanakan hak Allah bisa masuk surga, Ustaz? Syukran Ustaz. Suaminya tidak menunaikan hak Allah. Apa yang dimaksud dengan suami tidak menunaikan hak Allah? Suaminya tidak sholat. Ya, maka kalau suaminya tidak sholat dan sama sekali belas tidak sholat, maka istri jangan taat dalam artian melayani kebutuhan biologis suaminya. Ya, karena orang yang tidak sholat bahkan sama sekali tidak sholat bukan muslim. Wajib baginya untuk berpisah. Nah, itu jika yang dimaksudkan dengan tidak menunaikan hak Allah adalah sholat. Ya, jika kemudian ada keterangan yang lebih lanjut, maka ya silakan disusulkan apa yang dimaksudkan dan ketaatan apa yang dimaksudkan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan tidak menunaikan hak Allah dan ketaatan apa yang dimaksudkan. Nah. Baik Ustaz, syukran atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, Afan Ustaz izin bertanya, apakah hukum menghadiri walimah yang sebelumnya terjadi zina pada pengantin tersebut? Jazakumullahu khairan. Jika zina ini diketahui dan kehadiran itu dianggap istilahnya tidak mempermasalahkan keburukan yang telah terjadi dan tidak datang itu adalah ekspresi tidak suka dengan apa yang telah terjadi sebagaimana pandangan standar di masyarakat kita tidak setuju dengan apa yang telah terjadi, yaitu nikah didahului dengan zina adalah dengan tidak adil. Maka jika demikianlah maknanya, maka yang tepat adalah tidak hadir. Nah. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, saya mungkin kurang paham. Apakah wanita yang telah cerai menjadi wanita asing bagi mantan suaminya, apakah berarti ia bukan mahram dan tidak boleh menyentuhnya kembali? Betul sekali, jika sudah bercerai, kemudian masa iddah sudah berakhir, ya, maka lelaki dan perempuan ini sudah resmi orang lain. Tidak boleh pegangan, tidak boleh berduaan, tidak boleh bonjengan, naik motor bareng, dan yang lainnya. Meskipun kemarin dari pernikahan keduanya itu ada anak. Ya, meskipun dari pernikahan sebelumnya atau pernikahan yang lewat itu ada anak, maka ini si bapak itu jadi mahram untuk anak-anak perempuannya dan si ibu si perempuan jadi mahram untuk anak laki-lakinya. Namun antar suami istri ini yang statusnya sekarang mantan suami dan mantan istri, mereka orang lain, tidak boleh pegangan, tidak boleh jabat tangan, ya, apalagi sampai ciuman, ya, apalagi kemudian berduaan, apalagi kemudian boncengan naik motor, apalagi boncengannya sambil peluan, sudah tidak boleh karena sudah jadi orang lain dan sudah bukan lagi siapa-siapanya. Nah. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, adakah masa iddah bagi suami yang bercerai dengan istri? Rasanya seperti tidak adil apabila hanya istri saja yang harus menunggu sementara suami telah cerai langsung menikah lagi, serasa tidak ada rasa menghargai, apalagi ketika berpisah karena kematian. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Ada masa iddah jika jika cerai dengan kakaknya kemudian mau nikah dengan adiknya, atau cerai dengan adiknya mau nikah dengan kakaknya, maka itu ada masa iddahnya. Artinya si suami ini wajib nunggu sampai masa iddah istrinya selesai, baru dia boleh nikah dengan kakak mantan istrinya atau adik mantan istrinya. Adapun jika dengan orang lain, maka tidak ada masa iddah. Kenapa ada masa iddah dalam hal ini, dalam kasus ini kemudian khusus untuk perempuan? Yang pertama, karena menunjukkan besarnya hak suami. Ini tidak akan bisa dipahami kalau konsep Islam bahasanya suami itu punya hak yang tinggi, suami itu statusnya imam yang punya hak tinggi, itu tidak disadari. Maunya suami istri itu tidak ada imam, tidak ada makmum, tidak ada kemudian nahkoda, tidak ada kemudian penumpang. Maunya setara. Nah, maka nanti boleh, maka wajar dan muncul, kenapa ada hak istimewa? Namun jika seorang itu menyadari, jika seorang wanita itu menyadari bahasanya status sebagai suami itu istimewa, maka nanti wajar jika ada hak-hak istimewa. Oke, tapi kalau konsep yang ada di pikirannya, setara, ada itu imam. Kita semua imam ini. Suami istri itu imam semua. Terus makmumnya siapa? Tidak ada. Makmumnya tidak ada. Dua-duanya imam semua. Nanti baru kemudian muncul, wah ini tidak ada. Kenapa ada hak istimewa? Dan jika seorang itu menyadari bahasanya, itu berbeda. Bahasanya suami itu imam, semua itu pemimpin, kepala rumah tangga, nahkoda di bahtera rumah tangga, maka ketika terjadi perpisahan sekalipun, dia sudah tidak lagi jadi imam, imamnya itu ada maka pada saat perpisahan ada hal-hal yang menunjukkan kalau itu istimewa. Kalau ini dalam dunia kerja, ya lainlah kalau orang itu sudah tidak lagi kerja dengan status dia karyawan biasa atau statusnya di kepala kantor, sudah pensiun atau yang lainnya, maka ada seremonial, perpisahan, ada serah terima jabatan dan sebagainya. Ada satu hal yang tidak ada pada orang yang biasa-biasa. Dulu seorang presiden dan sekarang sudah tidak lagi jadi presiden, masih tetap mendapatkan hak-hak istimewa mantan presiden, boleh jadi dari sisi jaminan kesehatan, boleh jadi dari yang lainnya. Maka jika kita menyadari, oh dia presiden, punya hak istimewa, meskipun sudah tidak jadi presiden, namun perlindungan kesehatannya beda dengan rakyat biasa, maka kita akan wajar-wajar saja, akan menerimanya sebagai satu hal yang wajar. Namun jika tidak, ini tidak disadari, maka akan timbul protes. Dia kan sudah tidak presiden. Dia kan sudah rakyat jelata seperti saya. Maka ya tidak ada kemudian pengawalan, tidak ada hak istimewa dalam pelayanan kesehatan dan sebagainya. Apa beda dia dengan saya? Dia rakyat jelata, saya rakyat jelata. Nah, maka protes dalam hal ini berangkat dari tidak menerima kalau suami itu imam, suami itu pemimpin, sehingga dia punya sejumlah hak istimewa. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian perempuan yang menjalani masa idah atau masa tunggu dan laki-laki di mayoritas keadaannya tidak punya kondisi demikian? Karena di antara sebab masa idah itu untuk memastikan rahim. Di antara hikmahnya di sebagian kasus adalah untuk memastikan rahim, karena Islam menjaga agar nasab tidak campur dan tidak rusak. Bayangkan kalau cerai terus dan sama-sama tidak ada masa idahnya, si mantan suami nikah lagi, si mantan istri juga langsung nikah lagi, kemudian hamil. Ini hamil dari suami yang kemarin atau dari suami yang baru, tidak jelas. Maka ada masa idah ya karena rahim itu di antara sebabnya, karena rahim itu yang punyanya wanita. Di laki-laki tidak ada rahim. Seandainya laki-laki juga bisa hamil, rahim, ada rahim, perlu juga menjalin masa idah ya, supaya jelas. Ya, ini anaknya siapa seandainya terjadi kehamilan. Nah. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon nasihatnya, saya sekarang fokus untuk menolong orang tua saya dalam melunasi hutang-hutang yang ada. Dan hutang tersebut terbilang cukup banyak. Saya terkadang iri dengan orang lain yang seumuran saya bisa beli hal-hal lain, sedangkan saya harus menolong orang tua saya. Saya tahu iri itu tidak baik, tapi kadang hati saya seperti itu, Ustadz. Dan saya agak was-was bahwa saya akan lama untuk nikah nanti karena sampai sekarang saya kesusahan untuk menabung. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, bantuan anak untuk menolong hutang orang tua itu tidak mesti dalam bentuk melunasi hutang orang tua. Ya, karena hutang orang tua itu pada dasarnya kewajiban orang tua dan dipikulkan, dibebankan pada harta orang tua. Sehingga di antara bentuk bantuan anak adalah menjualkan aset orang tua. Bantu supaya cepat laku. Ya, supaya cepat laku kemudian bisa segera melunasi hutang. Ya, itu sudah membantu. Dan itu sudah sangat membantu. Ya, maka, dan ini satu hal yang patut dipahamkan kepada orang tua. Jadi, dia punya aset tanah di 3 tempat. Ya, terus dia tidak punya uang cash untuk bayar utangnya. Dia tidak ingin ada sebagian aset dijual. Kemudian dia bebani anak supaya gajinya dipakai untuk bayar utang orang tua. Ini satu hal yang tidak benar. Yang lebih utama, hal yang lebih tepat adalah orang tua ini menjual satu aset. Tadi ada 3 tempat, aset tanahnya, salah satu aset dijual. Nah, minta tolong anak untuk bantu jualkan, supaya cepat laku, sehingga bisa utang cepat lunas. Kemudian, jika kondisinya adalah demikian, sebenarnya orang tua itu punya aset, namun anaknya yang dibebani untuk melunasi utangnya pakai gaji si anak, maka maka ketika anak ini membantu dengan merelakan gajinya untuk melunasi utang orang tua, maka silakan Anda berniat untuk minta ganti. Silakan Anda berniat untuk minta ganti, boleh. Meskipun boleh itu tidak wajib ya. Namun boleh Anda berniat untuk minta ganti. Nanti setelah utang lunas, sampaikan pada orang tua. Orang tua sudah lega, utang sudah lunas, dan sampaikan. Pak, saya minta ganti kemarin duit yang ini yang kepake uang yang yang kepake untuk melunasi. Saya minta diganti untuk biaya nikah saya. Atau ya kalau enggak ya saya minta tanah sebagian sana nilainya sepertinya sudah masuk ke dalam akumulasi gaji yang pembayaran kemarin, saya minta itu jadi diikrarkan sebagai hak saya, bukan anak yang lainnya. Ya, silakan demikian. Ya, meskipun ini boleh dan tidak harus. Jika ada, namun jika kemudian penanya kemudian ingin 100% membantu, kemudian tanpa mengharap diganti, maka itu satu amal soleh yang luar biasa. Ya, tidaklah diragukan kalau itu satu bakti yang dengan bentuk yang luar biasa. Ya, dengan catatan ini jadi amal soleh yang luar biasa tanpa ngersulok, ya, tanpa ngomong di belakang. Aduh, ini saya belum bisa nikah-nikah ya, masih ngurusi utang bapak lagi. Ya, kalau pakai ngomong di belakang seperti ini, nanti amal solehnya enggak jadi amal soleh. Ya, jadi ada sejumlah pilihan yang bisa dilakukan. Pertama, sampaikan pada orang tua, gimana kalau jual sebagian aset supaya cepat lunas. Kemudian yang kedua, ya orang tua tidak mau jual aset, ya sudah, gaji anak dipakai untuk melunasi utang. Niatkan bahasanya ini bukan bantuan cuma-cuma, namun nanti mau minta ganti. Karena kalau niatnya itu ketika sekarang niatnya itu untuk bantu orang tua, nanti nggak boleh minta ganti loh. Nanti nggak boleh minta ganti. Sehingga sekarang niatnya, nanti kalau sudah selesai, saya mau minta ganti. Ya, dan ini boleh. Kemudian yang ketiga, mau ngambil jalan yang paling mulia, sudah 100% berbakti dengan orang tua. Ya, dengan pakai gajinya itu tanpa mengharap nanti dapat timbal balik, berupa uang tunai dari orang tua, atau kemudian sebagian aset orang tua yang menjadi dipindah tangankan menjadi milik si anak, murni ingin jadi anak yang berbakti, ingin menolong orang tua, membantu orang tua, maka itu satu hal yang sangat mulia, dengan catatan tidak ngersulo, dengan catatan tidak ngomong di belakang, berkeluh kesah di belakang. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya Ustaz. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini, dan mungkin Ustaz nantinya bisa menutup pada kesempatan kali ini. Ustaz, bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat yang masih awam? Dalam artian, saya laki-laki dan disuruh untuk menundukkan pandangan. Sedangkan di masyarakat, saya sering mengobrol dengan perempuan atau ibu-ibu kampung untuk bersosialisasi. Bagaimanakah saran dari Ustadz? Bersosialisasi dalam hal ini lawan jenis dengan orang awam, dengan ibu-ibu, orang awam atau bahkan simbah-simbah, ya tidak harus ngobrol asik, ya, cukup dengan menyapa, ya, cukup dengan kalau di Jawa, kalau di Jogja, ya cukup dengan lewat dari langkung, atau kemudian sekedar obrolan pendek, tidak kemudian asik ngobrol setengah jam gitu. Nah, cuma sekedar obrolan pendek, singkat, jika memang di kondisi memerlukan, maka yang pokok adalah menyapa. Ya, kalau kemudian berada dalam posisi tertentu, maka ya, batasi secukupnya dengan obrolan-obrolan pendek. Gimana bu kabarnya, kabar bapak, kemudian kabar anak ibu yang itu, sekarang sudah sekolah di mana? Mas itu ceritanya tanya pendek begitu ya, dan tidak berasik-asik kemudian ngobrol dengannya. Itu yang saya sarankan. Ya, demikian kajian kita dan kesempatan kali ini, ya, dan seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal saleh, amal kebajikan yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Kemudian kami ucapkan kepada segenap kru Radio Muslim Yogyakarta, kemudian kru Hakku TV, demikian juga Niaga TV dan media-media yang lain yang merelai acara ini, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk antum semua di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fa akhuda anna alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi